Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf ini di luar tema, Ustaz. Masalah zakat. Kebetulan saya berjualan. Terus ini masalah hitung-hitungannya, gimana misalnya ada barang baru tapi titipan, belum bayar dan belum satu nisab, barangnya pun masih ada, itu termasuk dihitung apa tidak? Kalau yang sudah dibeli sih karena jualannya berputar mungkin dihitung. Barang titipan atau barang utangan? Barang titipan utang. Titipan tapi utang gitu tuh. Gitu, baik. Jadi jangka waktu 1,5 bulan. Sedangkan nanti kalau bulan puasa kan berarti belum satu nisab. Terus kalau misalnya mengeluarkan zakat, misalnya nilai 5 juta, yang 3 juta berupa uang, yang 2 juta diberikan berupa beras atau pakaian, itu gimana? Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah zakat. Zakat itu, kelihatannya ibu tadi zakat perdagangan. Ibu harus ada nisabnya. Nisabnya itu harus mencapai 91 gram emas. Dihitung saja berapa sih harganya. Kami tidak pernah beli emas. Jadi ibu tanya langsung. Kemarin saya itu pakai hitungan rupiah. Rupanya hitungan saya itu tahun 96. Jadi salah terus ya. Jadi paling enak sudah hitung sendiri. Ibu nanti tanya kepada pedagang emas. 91 gram emas itu berapa nilainya. Jadi kalau perdagangan ibu itu berputar 1 tahun. Dan di akhir tahunnya itu mencapai nilainya 91 gram emas. Maka ibu wajib mengeluarkan zakat. Nah, harta yang mana saja? Termasuk harta pinjaman. Jadi pinjaman itu tidak menghalangi zakat, Bu. Bahkan kalau seandainya ibu punya dagangan 100 juta dari duit pinjaman semua, ibu wajib zakat. Yang penting waktu akhir tahun itu dihitung berapa. Adapun duit yang sudah keluar di dalam perjalanannya, saya membuka dagangan pada bulan Sya'ban yang lalu. Di dalam perjalanan itu saya banyak untung. Saya buat rumah dari untung saya. Saya buat ini. Saya beli kalung buat istri. Saya beli ini. Yang sudah dikeluarkan tidak dihitung lagi. Tinggal pokoknya akhir tahunnya dihitung. Pas Sya'ban saya mulai. Di hari saya memulai itu. Berapa sih jumlahnya? Saya hitung yang ada. Yang sudah keluar jadi mobil tidak wajib dizakati. Yang sudah ini kemudahan. Dari syariat Nabi Muhammad. Jadi yang wajib dizakati bu yang terhitung. Termasuk uang pinjamannya ya dihitung di situ. Karena dia adalah termasuk barang dagangan yang ada di akhir qaul. Di saat kita harus menghitungnya. Gak ada masalah bu, pinjaman tetap harus dihitung. Tapi yang sudah keluar gak usah bu. Sudah jadi ranjang, jadi uang sekolah buat anak-anak. Itu gak ada masalah. Jadi yang dihitung adalah di saat akhir ibu. Akhir qaul tadi bulan Sya'ban, tanggal 5 Sya'ban yang itu. Saat itulah dihitung. Dan ketahuilah, zakat jangan diakhirkan ke bulan Ramadan. Sebagian orang, zakatnya sudah wajib bulan Rajab. Cuman karena pengen mendapatkan keutamaan, maka ditunda di bulan Ramadan. Haram menunda zakat, ini haram. Tapi kan saya pengen mengeluarkan zakat di bulan Ramadan agar pahalanya lebih gede. Bisa. Tapi zakat kapan? Zakat Rajab tahun depan, baru diajukan ke Ramadan besok. Bukan sekarang ditunda. Ini sebagian orang salah. Kalau sekarang diundur, ya hartanya fakir miskin yang kau tunda-tunda. Kan begitu. Jadi kalau zakat sekarang, keluarkan sekarang. Tapi saya pengen keluarkan di bulan Ramadan. Boleh. Kau keluarkan bulan Ramadan, zakatmu tahun depan. Diajukan ke Ramadan, takdimu zakat qabla waktih itu boleh. Mendahulukan zakat sebelum datang waktunya itu boleh. Dan itu adalah pendapat yang dikukuhkan oleh para ulama. Boleh mendahulukan zakat, takdimu zakat. Tapi kalau zakat ditunda tidak boleh bu. Karena kita boleh kepada fakir miskin. Yang berhak tidak memakannya. Yang berhak sakit mungkin dia butuh obat. Kalau zakat sebaik-baik zakat, segera dikeluarkan. Kemudian masalah. Kalau zakat perdagangan. Yang dalam bentuk dikeluarkan dalam bentuk dagangannya. Kalau misalnya dagangan beras, beras. Tapi kalau dagangannya macam-macam dikeluarkan dalam bentuk uang saja. Tapi tidak boleh dirubah jadi beras. Kalau beras, biarkan beras. Tapi kalau dagangannya selain beras, tidak boleh dirubah jadi beras. Kalau dagangannya selain beras, bisa dirubah menjadi uang. Jadi saya jual beli paku, besi, dan sebagainya. Saya pengen keluar zakat. Zakatnya adalah bukan besi. Ya. Kalau besi kasihan orang susah jualan besi, 10 kilo besi, 50 kilo besi. Jadi jadikan uang, bukan beras. Sebab apa? Orang belum tentu butuh sama beras. Bisa saja berasnya masih satu karung, tapi dia perlu sate. Jadi jangan diganti dengan beras. Uang saja kalau memang dari barang dagangan. Cuman nanti ada yang beras, jangan diganti dengan uang. Seperti zakatnya pertanian, itu jangan diganti dengan uang. Zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i beras, jangan diganti dengan uang. Ini permasalahannya beda. Tolongin, jangan sampai ini salah paham. Kalau zakat fitrah kita sebaiknya adalah beras. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sebaik-baik zakat fitrah adalah dengan makanan pokok yang kita makan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh diganti uang. Itu beras diganti uang. Tapi kalau uang, tapi zakat zakat toko dikeluarkan uang, jangan diganti beras. Itu saja, Ibu.